Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabadu. Dunia ini begitu indahnya, tapi di antara seluruh keindahan dunia tidak ada yang dapat menandingkan keindahan seorang istri yang salehah. Itulah yang disebutkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah merupakan perhiasan yang penuh dengan keindahan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang saleh, istri yang salehah. Istri yang salehah adalah istri yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau, ya, "Man idza ra'aha a'jabathu." Seorang wanita yang jika dipandang oleh sang suami, suami terkagum kepada kecantikannya. "Wa idza amaraha ata'athu." Apabila diperintahkan suami, sungguh dia akan patuh kepada suaminya. "Wa idza ghaba 'anha hafizathu fi nafsihi wa fi malihi wa auladihi." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang istri itu tatkala suaminya pergi, dia menjaga suaminya, dia menjaga harta suaminya, dan dia menjaga anak-anak suaminya. Subhanallah. Sungguh, barang siapa memperoleh istri seperti ini, yang terkumpul pada tiga hal ini, dia telah benar-benar mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Dan Rasulullah SAW ingatkan kepada kita tentang dunia ini. "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sungguh dunia ini adalah dunia yang begitu manisnya, hulwatun khadirah, begitu hijaunya. "Wa inna allaha mustakhlifakum fiha." "Wa inna allaha mustakhlifakum fiha." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai penguasa di atasnya. "Fattakullaha." Takutlah kepada Allah. "Wattakun nisa'ah." Takutlah kalian dengan fitnah wanita. "Fa inna awwal fitnati bani Israel kanat fin nisa'." Sungguh fitnah yang pertama kali yang terjadi pada Bani Israel yang melulantarkan agama mereka adalah fitnah wanita. Subhanallah. Ketika wanita dapat menjadi perhiasan berharga bagi suaminya, tidak menjadi fitnah bagi manusia, sungguh alangkah damainya hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan istri-istri kita sebagai tempat bagi kita untuk mencurahkan segala macam bentuk perasaan hati kita, ketenangan, ketenteraman. Sebagaimana yang Allah SWT ingatkan dalam pernikahan, "Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah jadikan di antara kalian ketenangan, ketenteraman, kecintaan. Dan ini wallahi tidak akan pernah terdapat dan dapat terwujud, terlaksana, kecuali tatkala seorang memiliki istri yang salehah. Izinkan saya di hadapan anda sekalian untuk membacakan syair yang berkaitan dengan petuah untuk istri-istri yang salehah tentunya. "Sungguhlah indah syariat agama, turun dari empunya alam semesta, menjaga wanita sepanjang masa, dari kehinaan menjadi mulia. Masa jahiliyah, masa yang suram, tanpa lentera laksana malam, bayi wanita langsung ditanam, takut bencana datang menghujam. Hamba sahaya dipaksa melacur, warisan tak dapat, nasib tak mujur. Harta yatim dibuat tumpur, diambil dirampas tiada ukur. Datangnya Nabi rubah manusia, terangi alam, angkat wanita, menjadi ratu di rumah tangga, pelihara anak, menjaga harta. Betapa elok gemerlap dunia." Kata junjungan, "Alam semesta tak seindah istri soleha milik pria yang berbahagia. Sungguh beruntung pemilih istri, dipandang sedap, siapa tak iri. Diperintah taat, tak pernah lari. Jaga amanat, bila suami pergi. Takutlah dikau, wahai kaum Hawa. Jangan menjadi fitnah durjana, bawa petaka bagi pria, dengan tingkahmu yang angkara murka. Laku khawatir, dirimu terkena. Ancaman Nabi tak pernah dusta, menjadi terbanyak penghuni neraka. Kufur suami, tamak akan benda, bersedekahlah," Nabi pesankan. "Jiwa ragamu, mohon selamatkan dari jahanam yang menyeramkan, hari kiamat ingat-ingatkan. Istri Nuh, tak payah ditiru. Istri Lut, tak pala digugu. Keduanya binasa, tiada ragu. Pintu neraka telah menunggu. Tiada guna bersuamikan Nabi. Tiada manfaat bersandingkan wali. tanpa amal, tanpa bakti, dirimu hancur akan merugi. Hak suami, jangan kebiri. Jika hasratnya nak berpoligami. Yang penting adil dalam berbagi. Itu syariat ilahi Rabbi. Duhai istri, jangan terperdaya. Bujuk rayu bangsa Eropa. Istri satu, gundik di mana-mana. Penyakit kelamin merajalela. Terimalah hukum yang maha tinggi. Engkau mulia, tak terzalimi. Suami bahagia, engkau diridhai. Dalam hidup yang hanya sekali. Inilah syair berisi petuah. Mohon amalkan seluruh madah. Moga hidup menjadi cerah. Dunia akhirat dan alam barzakh. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.